Mitra Bisnis, Selasa pekan lalu sempat terjadi listrik padam di hampir separuh Jawa Tengah dan Jogja selama hampir 4 jam sebelum berangsur-angsur pulih. Ada 4,5 juta pelanggan merugi karenanya. Meski dibantah PLN, diketemukan listrik padam itu lantaran petugas teknis tidak segera memperbaiki kerusakan. Para petugas teknis adalah pekerja outsourcing yang menuntut menjadi pegawai tetap PLN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Ya, pertama tentu outsourcing ini, apakah itu merupakan pekerjaan reguler atau bukan, itu harus dilihat. Kalau itu merupakan pekerjaan reguler, maka badan usaha milik negara ini telah melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, di mana dia tidak boleh outsourcing kan, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rutin. Berikutnya tentu ini harus ada, istilahnya itu adalah merupakan contoh yang kurang baik bagi industri yang lain, khususnya di luar BUMN, bahwa BUMN telah memberikan keteladanan yang kurang terpuji kalau hal tersebut dilakukan oleh PLN. Pelayanan terhadap publik dari sektor kelistrikan kita sangat kurang pada tempatnya karena disebabkan terlalu enaknya berbisnis energi di negeri ini karena tidak ada persaingan. Yang kedua, untuk dari situ tarif pun bisa kapan-kapan dia naikkan sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Ya, tentu ini akan merugikan konsumen. Begitu juga dengan mematikan kapan-kapan saja dia bisa mematikan listriknya. Dan ini tentu merugikan lagi konsumen. Jadi konsumen berada di pihak yang lemah di dalam perjanjian jual beli ketenaga listrikan yang ada di Indonesia ini. Tentu bagaimana kita memperbaikinya ya, harus ada alternatif ya suplainya. Bahwa para pembangkit listrik boleh jual ke masyarakat umum, seharusnya seperti itu kan. Selain kos yang meningkat Pak tentunya, apalagi dampak yang dirasakan pelaku usaha Pak? Ya tentu kita kehilangan sekian jam produksi yang tentunya berakibat fatal terhadap suplai terhadap pasar kita. Apalagi untuk pasar ekspor, tentu ini akan sangat merugikan secara keseluruhan. Karena kita dituntut ganti rugi oleh para pembeli kita di luar negeri. Ada saran Pak untuk PLN terkait pelayanannya? Ya harus terus memperbaiki kinerjanya. Baik dari segi kualitas listrik yang disuplai maupun kualitas pelayanan manusianya. Karena kualitas listrik itu adalah sangat tergantung kepada kualitas manusianya yang ada. Maka pendidikan yang terus-menerus bahwa pelayanan itu merupakan hak mutlak yang harus diberikan kepada pelanggan. Jangan merasa pensuplai adalah raja, tapi pembeli yang menjadi raja ya di sini. Dan kita tidak pernah diperlakukan seperti raja oleh PLN. Dia memperlakukan diri seperti raja, jadi ini terbalik ya. Harusnya pelayanan publik itu terbalik bahwa dia itu harus melayani, ya namanya melayani. Bukan dia yang menjadi raja, tapi kita yang raja sebagai pengguna jasa. Karena ada PLN, tidak ada kita juga percuma. PLN membuat listrik yang terbuang percuma. Tapi dengan adanya kita, tentu kita bisa berkontribusi terhadap pendapatan PLN yang selama ini barangkali dicap kurang baik. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya, Mandariska.